ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تفضل دي baca di sini ya tadi pagi yang belum baca siapa ya banyak ya 3-4 ya harga dibaca. وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء بولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان نبهنا على ذلك. طيب بارك الله فيك. Hey, jemaah sini, Amar. Hakikat perkataan mereka, yaitu orang-orang filsafat itu adalah perkataan Fir'aun yang mana meniadakan pencipta. Jadi hakikat ucapan mereka itu berarti hakikatnya ucapan Fir'aun yang di situ mengingkari As-Sani, Al-Khaliq. Ya. Kalau di buku ana ada keterangannya hakikatu qaulihim annahu laisa hunaka rabbun. Berarti hakikat ucapan mereka ini berarti enggak ada lagi rabb. Semisal ucapan Firaun allazi attala sani ai jahadal khaliqa. Yang dia mengingkari adanya zat sang pencipta faqala ana rabbukumul a'la. Kan Firaun demikian. Ya. Firaun juga mengatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya enggak tahu ada Tuhan selain aku untuk kalian. Ini ada madhabu al-falasifati tamaman. Inilah madhab ya, falasifah yang real. Ya. Tapi dia juhudul khaliq, mengingkari ada sang pencipta. Ya. Namun mereka mengatakan, Fir'aun sara musyrikan. Li'annahum qassama. Ya. Ana rabbukum. Wa qala ana rabbukum ala. Ma'ana kullah al-mawjud huwa rabbuh. Fangkar alim Musa. Wahad taksim bizam. Fir'aun mereka musyrik karena Fir'aun membagi-bagi. Karena kan menurut sekte Ittihadiyah ini, semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Kan begitu. Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, berarti Firaun musyrik. Ya. Padahal segala sesuatu yang ada ini adalah Rabb. Ya, diingkari oleh Nabi Musa. Maka taksim ini, jadi kata mereka Musa mengingkari, jadi Musa itu penganut Ittihadiyah juga menurut mereka. Nah, Musa mengingkari Firaun karena Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, padahal semuanya adalah Rabb gitu. Ya dan billah. Ini ngeri ini. Inilah pembagian menurut mereka. Ya. Seandainya Musa mengatakan innal wujud kullahu wahidun sara muwahidan, kata mereka. Seandainya Firaun mengatakan semua segala sesuatu itu, kalau itu semua yang ada itu ya, sama satu, maka dia Firaun menjadi seorang ahli tauhid. Ya dan billah. Ya. Faja'alu Musa min ahli wahdatil wujud. Nah, mereka pun menganggap Musa itu adalah orang yang berkeyakinan wahdatil wujud. Inilah yang diucapkan oleh Ibn Arabi wa qawlu atba'ihi, dan ucapan pengikut-pengikutnya min falasifati sufiyin, semisal ilmu Farid, ya, ya dan billah, Afif, Atil Misani, dan yang lainnya. Wa hadha qawluhum wahdatil wujud, semua yang ada itu satu. Wahdatil wujud, semua yang ada itu satu, semuanya Tuhan. Beda pemahamannya dengan Ittihadiyah. Kalau Ittihadiyah itu Rob menyatu dengan hamba. Ya, Rob menyatu dengan hamba. Kalau wahdati wujud, semuanya itu, wujud itu semuanya satu. Itu wujud Rob. Iya dan bila. Ini ngeri pendapat seperti ini. Terus lanjut. Biasanya Fir'aun tidak mengingkari wujud yang dilihat. Fa'innahu lam yuklam yakun munkiran hadal mawjud al-mash'ud. Gimana? Ya, Firaun tidak mengingkari wujud nyata yang tak terlihat ini. Terus? Akan tapi Firaun menyangka bahwasannya itu ada dengan sendirinya. Ah, walakin za'ama annahu mawjudun binafsihi. Ya, terus? Tidak ada pencipta di dalamnya. Tanpa ada yang mencipta. Terus, lasani'a lahu. Terus? Dan mereka, yaitu para filosof yang ekstrim ini, setuju dengan apa yang dikatakan Fir'aun. Mereka sepakat dalam aspek ini terhadap Fir'aun. Terus? Tapi mereka menyangka bahwasannya itu adalah Allah. Zama itu ya mengklaim lebih tepatnya. Ya. Namun mereka di sini menyangka bahwa segala sesuatu itu adalah Allah. Ya. Terus? Maka mereka menjadi orang yang paling sesat. Ah, lebih sesat lebih dari Minhu, dari Fir'aun. Daripada Fir'aun. Ya, kalau di buku ana ada keterangan Syekh Al-Fauzan di Ta'liq Al-Bayan, zamu annal qaun kullahu huwa Allah, fasaru adalla min Firaun. Mereka menyangka semua segala sesuatu ini adalah Allah. Kalau Firaun hanya tanda kutip, ini udah kafir ini. Ana rabbukumul a'la. Ya, ana rabbukumul a'la. Kalau mereka mengatakan semuanya adalah Rabb. Semuanya adalah Rabb ini. Kaum sufi yang ekstrim ini, kaum wahdatil wujud. Ya, li'anna Fir'auna madda'a annal kauna kullahu huwa Allah. Karena Fir'aun enggak mengklaim semua segala sesuatu adalah Allah. Dia cuma mengatakan, cuma ya tanda kutip, ana rabbukul mu'ala. Ya. Baik. Maka Fir'aun famayyaza nafsah anhum. Fir'aun membedakan diri dia dengan mereka. Wa hum la yumayyizuna baina khaliqin wa makhluqin wa baina rabbin wa 'abdin. Sementara kaum sufi ittihad wahdatil wujud ini, mereka tidak membedakan antara khalik dan makhluk, antara Rabb dan hamba. Sama semuanya. Ah, ini ngeri ini. Terus lanjut. Meskipun perkataan ini, wa in kana, perkataan ini itu, nah, maksudnya walaupun Fir'aun, dia si Fir'aun ini, walaupun perkataannya Fir'aun ini itu adalah perkataan yang paling buruk. Ah, huwa azhara fasadan minhu. Lebih nampak kerusakannya dibanding perkataan mereka. Ah, karena ucapan Fir'aun seolah-olah, oh dia ngaku Tuhan nih gitu. Sedangkan kaum wahdatil wujud kan gak ngaku-ngaku Tuhan. Seakan-akan demikian. Terus? Dan dengan ini mereka menjadikan penyembah berhala, tidaklah mereka menyembah kecuali Allah. Wa li hadza ja'alu ubadal asnam ma'abadu illallah. Illallah. Oleh karena itu mereka menjadikan penyembah berhala tidak lain itu penyembah Allah. Ya. Ini di komentar Syaikh Al-Fauzan, hada natijatul qauli bi wahdatil wujud. Ini hasil dari pernyataan wahdatul wujud, anna kullu man abada syai'an fa innama abada Allah. Bahwa semua yang menyembah segala sesuatu itu otomatis artinya menyembah Allah. Li'annal qaun kullahu huwa Allah. Fal insan wal hayawan wa sanam wal hajar wa syajar huwa Allah bizamihim. Ta'ala Allah amma yakulun. Ya. Karena segala sesuatu adalah Allah. Manusia, hewan, berhala, batu, ya, pohon, semuanya adalah Allah menurut klaim mereka. Na'udzubillah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Terus lanjut lagi. Dan mereka berkata ketika Fir'aun itu di posisi tahakum. Ini ada hubungannya nanti dengan madhab liberal, ya, kaum pluralis. Udah nyembah apa aja sama, yang penting ya, benar gitu. Ya, ini sama nanti dengan madhab liberal. Ya dan billah. Ini ngeri ini. Ya. Makanya madhab liberal, pluralisme di Indonesia itu cocok dengan madhab Islam Nusantara. Makanya kan yang mengembalikan Islam Wiwitan, Islam Kejawen, Abangan dan seterusnya itu orang-orang pluralis. Mereka ingin membangun kembali agama kekufuran itu dengan klaim adat, dengan klaim menjaga kearifan budaya lokal, dengan klaim tidak berpatokan kepada Arab. Islam kan Arab nanti. Nyembah apa namanya kiblatnya di Arab. Qur'annya bahasa Arab, nabinya orang Arab, hadisnya Arab, kitab-kitabnya Arab. Salatnya pakai bahasa Arab, nanti mereka mau memudarkan itu semua. Mau memudarkan itu semua. Nah, ini udah dimulai sekarang. Atau bahkan bukan sekarang, sejak berapa tahun lalu. Ya, maka semua sama, itu termasuk yang diucapkan ya, oleh para pembesar negeri ini dengan salam apa namanya? Lintas agama. Semuanya benar sama. Assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya. Apa kalau Konghucu? Salam sejahtera, apalagi lah. Nah itu semuanya udah dimulai dari saat ini. Nah, ya, dan ini cocok dengan Sufi. Cocok dengan Islam Nusantara. Cocok dengan kaum liberal. Itu semuanya setali tiga uang. Nah, ya, terus lanjut. Mereka berkata ketika Fir'aun itu pada posisi menjadi hakim. Ketika Fir'aun berada pada posisi pengendali, pengendali kekuasaan, pengendali hukum. Pengendali hukum sahibu saif. Ya. Ya, pemegang pedang, maksudnya pemegang kendali kewenangan. Dan jika jarofi. Wain jarofil urfil namus. Berjalan. Wa in kana jaro. Jaro. Ya. Hah? Diantep jaza. Yang benar jaro ya. Yang benar jaro. Ya. Yang benar jaro. Menjalankan. Enggak. Hah? Berlaku. Gimana? Walaupun dia si Fir'aun itu jaro berlaku jahat, ya, bertindak sewenang-wenang fi urfin namus. Kalau diantum jaza ya, walaupun dia boleh gitu, namun yang benar jaro. Di ta'liq wal bayan Syekh Shalih Fauzan. Jaro. Walaupun dia berlaku sewenang-wenang. Ya, menurut urf aturan an-namusi syariat ketika itu. Didalika oleh karena itu Allah berfirman dalam perkataannya. Ia berkata. Ia berkata ana rabbukum a'la. Saya itu Rabb yang paling tinggi. Maknanya adalah. Jadi gini, ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, disalahin sama kaum wahdatul wujud. Tapi disalahinnya lihat perkataan Syaikh Al-Fauzan, huwa akhta indahum min hadhihi an-nahyah wa annahu qala ana rabbukum al-a'la ma anna al-qaul kulluhu huwa rabb la yahtassu bi fir'aun. Ya, jadi menurut mereka Fir'aun itu keliru, salah ketika mengucapkan ana rabbukum al-a'la dari sisi ini, ana gitu, saya saja. Fir'aun membatasi rabb itu hanya pada diri dia, maka Fir'aun musyrik. Yang benar ini menurut wahdatul wujud, semuanya adalah rabb. Semuanya adalah rabb. Hah? Jadi tidak khusus pada Fir'aun aja. Baik, barakallahu fiik. Paham enggak sini? Ini Fir'aun salahnya di sini, dan menurut mereka Musa meluruskan. Diingkari oleh Musa. Nah, kalau Musa membawa dakwah semua adalah rabb. Ya dan billah. Ini kurang ajar mereka menuduh dakwah Nabi Musa demikian. Ya, terus lanjut. Ai yaitu bahwasanya semuanya itu adalah rob. Dari si binis berarti yang terkait dengan apapun. Oh gitu. Binis berarti ma itu. Ah, wa in kana. Kalau dia itu apa? Ai wa in kana al-kullu arbaban binisbati ma. Ya. Gitu. Wa in kana. Nah, in jika. Ya. Jika terdapat, jika semuanya adalah Tuhan-Tuhan. Ya, binisbati ma dengan kadar kedudukan tertentu masing-masing. Fa anal a'la minkum. Nah, ini jadi masih dari syarah mereka ini. Syarahnya wahdatul wujud. Maka aku kata Fir'aun, aku yang paling tertinggi di antara kalian, di antara kalian yang kalian semua juga rob-rob juga. Gitu. Bima, aku diberikan, aku diberikan kekuasaan, diberi kekuasaan untuk mengatur kalian. Tapi bima oti tuhu fitlahir min al hukmi fikum. Nah ini. Terus lanjut. Dan mereka berkata, dan ketika para penyihir itu mengetahui kebenaran Fir'aun dari apa yang ia katakan, mereka mengakui Fir'aun dengan dari hal tersebut. Maka mereka berkata, putuskanlah apa yang engkau putuskan. Nah, jadi kan ini faqdi ma'an taqadin, itu kan ketika para tukang sihir sudah taubat. Fir'aun mengancam, saya salib kalian, saya bunuh kalian. Kata mereka, faqdi ma'an taqadin, innama taqdi hadal hayatad dunya. Silakan beri keputusan kepada apa namanya? Silakan putuskan apa yang enggak putuskan. Sesungguhnya kami hanya akan bisa, kamu hanya bisa memutuskan di kehidupan dunia ini aja. Ya. Nah, jadi kata mereka ini, qalu, ini kaum wahdatul wujud, para tukang sihir kan sebenarnya taubat kepada Allah. Dan, tapi kata mereka, tukang sihir itu tahu kebenaran Fir'aun. Fima qalahu, terkait apa yang diucapkannya, ana rabbukum ala. Gitu. Ya, aqarru lahu bidzalika. Ya, mereka mengakui akan hal tersebut, mereka mengatakan faqdima anta qadin gitu. Tapi menurut tukang sihir semuanya sama, cuman Fir'aun aja yang paling tinggi. Ini ngaco lagi. Padahal para tukang sihir itu bertauhid, bertobat. Jadi ucapan mereka faqdima anta qadin. Silakan aja putuskan apa yang kau putuskan. Kami enggak takut, kami tetap beriman pada Allah, padahal maknanya begitu. Nah, sama mereka dibawa lari mananya. Terus dan mereka berkata, maka benar perkataan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Ini ngaco lagi ya. Nah, ini tahrif. Ini tahrif kaum wahdatul wujud terhadap Al-Qur'an. Padahal para tukang sihir bertobat pada Allah, kharru sujadan. Tunduk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Lama dhaharat lahum mu'jizatu Musa wa burhanu Musa wa sidquhu. Tatkala nampak bagi mereka mukjizat Musa, bukti kebenaran Musa, kebenaran Musa, tabu ilallah, mereka sujud pada Allah. Wa ulkiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kan begitu ya, ku beriman pada Musa, kami beriman pada Musa, kepada rabbil alamin, rabb Musa dan rabbnya Harun. Ya, tatkala Fir'aun mengancam mereka dengan dibunuh, disalib, mereka mengatakan, ayo taqdi ma anta qadin, innama taqdi hadihil hayata dunia. Inna amanna bi rabbina. Kami sudah beriman pada Rabb kami. Liyaghfir lana khotayana. Ya, agar Rabb kami mengampuni segala kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Kamu enggak bisa ngancam kami. Wallahu khairun wa abqa. Ya. Taib. Ya, jadi kata mereka, kamu cuma bisa membunuh dan menyalib kami di dunia ini aja. Namun tempat kembali kami hanya pada Allah. Inna ila rabbina munqalibun, kata mereka. Kami hanya kembali pada Allah. Ini ucapan tukang sihir ini jelas mereka beriman pada Allah. Ya, sesuai dengan yang diucapkan oleh Nabi Musa, Nabi Harun. Namun kalangan falasifah, kaum kalangan ya, sufi wahdatul wujud, mereka mengatakan la. Ya. Tidak. Enggak kayak gitu maknanya. Maknanya mereka mengakui Firaun adalah Rob, tapi Rob yang paling tinggi. Buktinya tuh, faqdi ma anta qadir, tuh kata mereka. Nauzubillah, ini kacau ini. Ya, kata mereka faqdi ma anta qadir, karena engkau adalah Rob. Ya, maka mereka menyerahkan kepada Firaun urusan tersebut. Berarti mereka mengakui Firaun adalah Rob, kata mereka. Nauzubillah. Ini tahrif. Tahrif yang jelas-jelas ini. Ya dan billah. Kita belum baca tafsir aja, baru baca harfiahnya, ada Quran terjemah. Terus kita baca itu, kita tahu maknanya. Tukang sihir bertobat, beriman hanya kepada Allah karena telah nampak mukjizat Nabi Musa. Ini kok gila mereka itu? Hah? Na'udzubillah min dzalik. Terus lanjut. Dan apa yang ada pada Firaun itu adalah hakikat kebenaran. Kemudian mereka mengingkari hakikat hari akhir dan mereka menjadikan ahli neraka itu memiliki bernikmat-nikmat sebagaimana ahli jannah bernikmat-nikmat. Maka mereka menjadi orang kafir. Mereka mengingkari. Allah. Jadi mereka meyakini bahwasanya ahli neraka juga punya kenikmatan dengan sebagaimana ahli jannah. Nauzubillah. Ya. Kata mereka nih yang dijelaskan Syekh Shalal Fauzan, ya, bahwasanya ahli neraka juga merasakan nikmat di neraka. Makanya mereka mengatakan, ha? Tidak apa-apa aku berada di neraka asal Allah ridho. Tuh. Itu ucapan mereka itu. Ha? Apalah artinya aku di surga kalau Allah enggak ridho, kata mereka. Tidak apa-apa aku di neraka, na'udzubillah, yang penting Allah ridho. Kata mereka itu didapat kelezatan. Nanti hubung-hubunginya dengan kisah dibakarnya Nabi Ibrahim. Nanti akhirnya ya naruku nibar dan wassalaman ala Ibrahim. Allah musta'an. Ya Allah. Ya, terus lanjut fasaru. Maka mereka mengingkari. Maka jadilah mereka kafir. Mereka kafir kepada Allah dan yaumil akhir. Pada hari akhir. Dan juga pada para malaikat dan kitab-kitab dan rasul-rasul. Berarti mereka plak udah otomatis enggak beriman pada rukun-rukun iman. Ya. Baik, inilah hakikat falasifah, annahum kafiruna billah, kata Syekh Shalal. Mereka kufur pada Allah, kafir kepada malaikat. Karena mereka mengatakan la yujadu malaikatun wa la yujadu rabbun. Wal kaun kulluhu Allah. Enggak ada itu malaikat, enggak ada Allah. Semuanya adalah Allah, kata mereka. Artinya enggak ada itu Allah, mereka mengingkari zat Allah yang satu. Zat Allah yang ahad. Ya, mereka mengingkari. Kata mereka laisa fihi rabbun mustaqilun, enggak ada rabb tersendiri. Ya. Mereka pun mengingkari hari akhir karena mereka mengatakan la yujad jannatun wala narun. Enggak ada itu neraka surga, dan ini diyakini oleh mereka. Di antara sekarang yang paling ya mengkampanyekan ini Ahmad Dhani. Ahmad Dhani mengatakan surga neraka itu kiasan aja. Iya dan billah. Ini Ahmad Dhani itu kena itu. Karena memang dia suka memang gitu-gituan. Makanya nama anak-anaknya kayak gitu. Jalaluddin Arumi lah, apalah segala macam. Nah, ini kena dia, ya. Iya dan billah. Dia enggak maka udah enggak ada lagi surga neraka. Kulluhum sawa. Semuanya sama dalam kenikmatan. Ya, ahlun nar ya juga bernikmat-nikmat. Tidak ada itu namanya adab, kata mereka. Iya dan billah. Terus lanjut. Bersungguh sama dengan klaim mereka bahwasanya mereka itu adalah kalau di sini syarahnya itu manusia yang paling beriman dan memiliki akal, yang paling sempurna imannya dan akalnya. Kalau satu khosat itu khosat. Bahwasanya kalau di ana kan ya wa apa namanya? Wa ma da'wahum annahum khassatu khassatil khassah. Berarti apa itu? Khassah khassatil khassah. Bahwasanya mereka itu makhluk yang paling perfect. Nah, dijelaskan oleh Syekh Razan yad'una li anfusihim annahum akmalun nas imanan wa uqulan. Ya, mereka mengklaim diri mereka yang paling sempurna iman dan akalnya. Ya. Wa annahum intaha bihim al-amru ila tauhid. Nah, mereka mengklaim tauhid yang paling puncak itu akan berakhir seperti keyakinan mereka. Wa huwal wahdah. Bukan wahdah, enggak ada wazan fi'lah, tapi wazan fa'lah. Ya. Allazi la yaqul bi wahdati wujud musyrik, kata mereka. Siapa yang tidak berkeyakinan dengan wahdati wujud musyrik. Wa allazi yaqul bi wahdati wujud hadza huwal muwahhid indahum. Nah, yang punya keyakinan wahdatul wujud, meyakini semua di alam semesta ini adalah Allah satu, maka dia berarti ahli tauhid. Allah musta'an. Terus, jadi kalau disebut khassatul khassatul khassah, orang yang paling sempurna akal dan imannya. Ya. Terus lanjut. Dari ahli wali Allah. Nah, dari para wali-waliullah. Terus. Dan bahwasanya mereka ini adalah orang yang paling utama dari nabi. Dan para nabi itu hanya mengetahui Allah dari masykat. Masykat ini lentera. Lentera-lentera mereka saja. Dari lentera-lentera mereka. Artinya gini. Mereka mengklaim mereka lah yang memberikan petunjuk kepada para nabi. Kalau begitu mereka lebih berilmu daripada nabi. Na'udzubillah. Karena nabi itu apa? Karena mereka kenal Allah cuma dari miskat. Ya. Terus lanjut. Dan ini bukan tempat pemaparan keateisan mereka. Nah, walaysa hadza maudi'u basti ilhadi haula. Jadi buku ini bukan apa namanya, buku ini bukan tempat yang tepat untuk menjelaskan secara gamblang ya keateisan mereka ini. Jadi Syekhul Islam nanti punya buku yang lain yang menjelaskan yang kayak yang hakikat mereka kalau bicara tentang ateis mereka. Apa Syekh bukan Syekh Fauzan, siapa? Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam di sini hanya berbicara tentang perbedaan antara waliullah dengan wali setan. Jadi Syekhul Islam hanya menitik beratkan mereka itu wali setan. Ya, dengan hujah begini. Terus akan tetapi apa yang ada pada buku ini adalah pembahasan tentang wali Allah dan perbedaan antara wali Allah dan wali setan, dan juga bahwasanya mereka ini adalah orang yang paling mengklaim bahwasanya dia adalah wali Allah. Terus jadi ya benar ya. Coba lihat kaum-kaum sufi-sufi itu. Siapa sih yang paling demen mengklaim ini waliullah? Pasti mereka. Mereka bikin buku 1000 dalil Gus Dur adalah wali. Nih, paling mengklaim. Siapa aja? Ini waliullah, ada ustaz sedikit ini waliullah, ada orang gila waliullah. Ada orang stres waliullah. Nih, mereka paling klaim. Nanti mereka juga mengklaim diri mereka sendiri adalah waliullah. Terus? Padahal mereka ini adalah wali yang paling wali terbesar dari wali setan dari kalangan manusia. Dan kita berhati-hati dari hal tersebut. Kami telah memberikan tanbih tentang hal tersebut. Memberikan tanbih itu maksudnya apa? Peringatan dari hal tersebut. Ya barakallahu fikum. Ya. Jadi kitab ini hanya menyinggung tentang perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Ya. bahwasanya mereka, para wali setan ini, mengklaim mereka adalah wali Allah. Bahkan mereka mengklaim mereka adalah wali Allah yang paling khos. Maka Syekhul Islam di sini menjelaskan bahwasanya mereka itu wali setan, bukan wali Allah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam menjelaskan kedustaan mereka. Ya, ini. Jadi buku ini bukan buku yang di sini Ibnu Taimiyah menjelaskan hakikat ke ateisan mereka. Sebab ateis mereka sebenarnya kita sudah dapat gambaran ya, ateis mereka ini. Ini yang paling di antara yang paling ekstrimnya ini. Iya, alhamdulillah. Masih ada waktu enggak? Azan jam berapa? Jam 12. Jam 12 pas. Ah, masih ada waktu. Ah. Terus berikutnya. Fadal dibaca sini. Coba Nico. Apa? Fata? Bagaimana? Fata arifu. Fata arifu bi anna al-haqiqata allati yatakallamu fiha. Atau fatu urafu. Diantum apa? Ya, tarifu. Kalau di sini bukannya atar. Beda. Di kitab Tarikh wal Bayan. Ya, kalau diantum ya tarifu biarin aja dulu. Terus ya bayanun. Wa ma'alu tasarrufi syaitani fa inna syaitana yukhayyiru lil insani al-umura bi khilafi ma hiya alayhi. Qala ta'ala wa may ya'su an dhikri rahmani yukhayyir lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa inna terus wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin wa lan yanfa'aka ta'akumul yawma id zalamtum jangan zalamtum id zalamtum annakum fil adabi mushtarikun inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini ayat semuanya ayat cukup nih. Ihsan, terjemahin Ihsan. Jadi walihada ammatu kalamihim, mayoritas ya. Mayoritas ucapan mereka itu biasanya pada nah, itu hanya imajinasi aja. Jadi ucapan mereka itu hakikatnya hanyalah imajinasi. Ya. Khayalan-khayalan dari setan. Ya, imajinasi dari setan aja. Tabarakallahu fikum. Terus Al-Futuhat Ibnu Arabi. Nah, terus bahwasanya ada babul ardi al-haqiqati, bab bumi hakikat bumi. Nah, terus dan bumi hayalan. Nah, dan wa yaqulun dan mereka menyatakan hiya ardul khayal. Dan wa yaqulun hiya ardul khayal dan dia mereka menyatakan ia adalah bumi khayalan. Terus dan diketahui bahwasanya hakikat dari perkataan mereka di dalamnya adalah hanya khayalan. Dan kalau diantum ya tarif ya. Maka Ibnu Arabi mengakui bahwa hakikat yang dia ucapkan adalah khayalan. Terus dan khayal itu adalah tempat Nah, syarat itu itulah mahallu tasarrufi syaitan. Tempat setan itu bertindak. Jadi itulah sarana amal setan dimulai dari khayalan. Terus dan biasanya setan itu mengkhayalkan manusia pada perkara yang mana itu berbeda pada kenyataannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Waman ya'su an dzikri rahman, berpaling dari pengajaran ar-rahman, yaitu Allah. Maksudnya pengajaran dari Allah di sini adalah Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan biarkan setan menyesatkannya. Fa huwa lahu qarin, maka setan menjadi teman karib baginya. Innahum laysuddunahum an-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna, sedangkan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laitaniya baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, duhai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Ya, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Walan yanfa'ukum yaum, ya, tidak akan, harapan itu tidak akan memberikan manfaat untuk kalian. Idz zalamtum annakum fil adabi mushtarikun, ya. Karena kalian telah berzalimi diri kalian sendiri, sesungguhnya kalian telah pantas ya, bersama dalam adab tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ini ayatnya ma'ruf. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida ila qaulih ya'idukum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong. Nah, ini mahalu syahidnya. Memberikan mereka khayalan. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini mahalu syahidnya di sini, ya. Barakallahu. Cukup ya. Nanti insyaallah kita lanjut. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ila lanta. Astagfirullah.